kelebihan nyerengi kadang meram lagi bangun saji atur sebatas samaripun katur panjenengan satri bapak ibu para tamu semoga pun terhapikan terawasi ngerti samaripun katur saking kamu gaji semangat. Ibu-ibu ngesaken kuburan meh ambleg. Napa niku? Lah kijing miring. Nggih, mangke ditenggong nggih, ibu-ibu. Nggih, khususan ampun khusus. Ampun wangsul riyin. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Nggih. Nah, terus aku mau dingenene, Mas, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok, Bu. Wo leh masak. Lah mirip tukang sayur. Leh masak nganggo kompor, kompor sing nganggo bluetooth ngene misalnya. Kamu ini modern. Tidak apa-apa, monggo diatur ke. Pun ratus ke. Siap. Ada pekalati siap, ada. Sembah nuwun menika katur para pundhen-pundhen sepuh ya.